Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم مشايخنا في الدارين امين الجماعه حكم جماعه dalam salat. Jadi al jamaah maksudnya hukum-hukum jamaah dalam salat. Sebagian ulama mentakbirkan dengan bahasa ahkamu salatil jamaah, hukum-hukum salat jamaah. Tidak ada hukum salat jamaah, namanya itu tidak ada. Salat jamaah tidak ada namanya. Yang ada kebalikan daripada salat jamaah, yaitu jamaah dalam salat. Ya, jamaah dalam salat. Kenapa kita maknakan maknanya jamaah dalam salat? Karena semua salat ini fardu, salat lima waktu ini fardu semuanya. Tapi ada kalanya nanti wajib fardu ain, ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, khilaful aula. Nah, seperti itu. Jadi makna dari al-jamaah adalah ahkamu jama'atis shalah atau ahkamu jama'ah fis shalah, hukum-hukum jama'ah dalam salat. Nah, maka ada kalanya nanti wajib, ada kalanya wajib aini, ada wajib kifai, ada sunnah dan seterusnya yang akan kita baca. Jadi maksud jama'ah di sini adalah ahkamul jama'ah fi shalah. Beliau mengatakan qala al jama'atu lughatan at ta'ifatu. Jama'ah itu diambil dari kata-kata al ijtima', berasal dari kata al ijtima', kebalikan daripada at tafarruq. Tafarruq kan berpisah atau bercerai-berai. Ijtima' itu berkumpul, ya kan? Secara bahasa maknanya adalah at ta'ifatu, yaitu kelompok. Satu kelompok yang memiliki satu tujuan. Kita ngapain ngumpul di sini, di ruangan ini? Tujuan kita muzakarah, tujuan kita belajar, ya kan? Maka kita ini disebut sebagai jamaah. Maka jamaah itu adalah allati yajma'uha gharadun wahid, yang dikumpulkan oleh satu tujuan. Kita dikumpulkan satu tujuan belajar, maka kita disebut sebagai jamaah. Itu secara lughatan. Sedangkan maknanya secara syar'an beliau katakan wa syar'an irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Irtibat, berkaitan, berhubungan sholat si makmum atau pertalian sholat si makmum dengan sholat imam. Pertalian sholat makmum sekalipun satu orang. Karena jamaah itu cukup satu orang imam dan satu makmum saja pada jamaah selain Jumat, ya kan? Bi sholatil imam, yaitu dengan sholat imam. Jadi pertalian sholat makmum dengan sholat imam. Artinya wajib kalau jamaah itu si makmum mempertalikan sholatnya dengan sholat imam. Maka dalam jamaah, si makmum wajib berniat dia jadi makmum, niat atau niat mengikut imam, ya kan? Kalau si imam tidak wajib, ya. Jadi jamaah, si imam tidak wajib mengatakan dia jadi imam, ya. Kalau si makmum wajib, maka kita katakan makna jamaah itu adalah irtibatu sholatil makmum, bukan irtibatu sholatil imam. Ya, pertalian sholat si makmum dengan sholat imam. Saya sendiri lagi sholat, lalu datang orang yang mau sholat sama saya. Sholat mereka sah jamaah, sholat kita sah jamaah, karena mereka mengatakan mereka menjadi makmum atau mereka mengikut imam. Jadi jamaahnya adalah pertalian sholat makmum dengan sholat imam. Kecuali dalam beberapa kasus nanti, bahwa imam itu wajib dia meniat jadi imam. Seperti sholat Jumat. Itu wajib karena sholat jamaah dalam Jumat adalah syarat untuk sahnya sholat Jumat. Ya, jamaah dalam Jumat syarat untuk kesan sholatnya. Dan sholat yang dinazarkan umpamanya nanti. Sholat jamak karena sebab hujan umpamanya. Ada jamak takdin sebab hujan nanti. Kemudian umpamanya lagi adalah sholat mu'adah. Sholat i'adah di dalam waktunya. Akan kita bahas nanti insya Allah. Jadi jamaah itu maknanya adalah pertalian sholat makmum sekalipun satu orang makmumnya selain sholat Jumat dengan sholat imam. Dengan sholat imam. Itu adalah selain Jumat. Selain Jumat. Bagaimana kalau Jumat? Jadi kalau selain Jumat, pertalian itu sekalipun satu orang pertalian. Betul enggak? Satu orang yang mempertalikan sholat dia dengan si imam. Kalau dalam Jumat, ya, itu ada kalanya makmum itu minimal adalah 39. Yang mempertalikan mereka itu mengikut kepada imam minimal 39. Dan ditambah satu orang imam yang tan'aqidu bihil jumu'ah. Yang sah Jumatnya. Jadi ada nanti bahasanya adalah man tasihhu jumu'atuhu man tan'aqidu bihil jumu'ah. Orang yang sah Jumatnya dan keberadaan dia dihitung sebagai sah Jumat. Kita ini dihitung sebagai seorang yang mukim di sini, betul enggak? Tapi kita bukan mustautin. Mustautin itu adalah orang yang mengambil tempat itu sebagai watonnya dan tidak akan pergi dari sana musim panas, musim dingin kecuali karena hajat. Seperti kita di Indonesia. Kita mustautin di Indonesia. Orang Mesir di Mesir ini mereka mustautin. Kalau kita mukim, kita hanya beberapa tahun di sini lalu pergi lagi, ya kan? Atau 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun mungkin kita akan kembali karena ini bukan waton kita. Kita pakai iqamah. Ya kan? Maka kita ini disebut sebagai mukim. Ya. Nanti kita ini keberadaan kita kalau kita umpamanya ada di sini dilaksanakan sholat Jumat. Keberadaan kita itu tidak menghitung sahnya Jumat. Tapi sah Jumat kita pribadi. Jadi kalau kita sholat Jumat, sah sholat Jumat kita. Karena kita laki-laki, kita balik, kita merdeka. Ya kan? Kita tidak dalam keadaan safar. Tapi keberadaan kita tidak menjadi tambahan hitungan untuk keasahan Jumat. Nanti, untuk kesahan Jumat, minimal adalah 40 orang. Semua 40 itu mesti mustautin. Mesti mustautin. Ahlil balad, orang waton sendiri. Ya kan? Kalau ada 39 orang, dan ditambah 40 itu satu kita, itu orang yang mungkin. Kita pelajar azhar umpamanya di sini. Maka tidak sah Jumat. Kenapa? Karena keberadaan kita tidak menjadikan Jumat itu tan'aqid. Tapi sah Jumat bagi kita, sah Jumat bagi kita pribadi. Kalau kita umpamanya ada orang Jumat 40 orang, yang mereka itu mustautin, lalu tambah satu orang kita mukim. Maka sah Jumat kita sah, tapi kita tidak menjadi penambah hitungan 40 orang. Paham ya? Nah, nanti kalau seandainya sholat Jumat itu wajib dalam jamaah ini, irtibat sholat makmum ini, makmumnya mesti 39 minimal, dan satu makmum, satu imam yang tan'aqid dengannya Jumat. Artinya mesti mustautin. Jadi 39 mustautin, dan satu imam mustautin. Atau 40 mustautin, satu orang imamnya gair mustautin. Umpamanya Zabandi. Iya kan? Di Mesir ini diundang jadi imam. Udah pernah. Iya kan? Di mana? Jadi makmum. Masbuk. Jadi Zabandi umpamanya diundang jadi imam. Iya kan? Di kampung di Mesir ini. Beliau bukan mustautin, beliau mukim di sini. Tapi 40 yang ada di sana mereka mustautin semua. Maka sholat mereka sah. Kenapa? Karena mereka telah 40 orang, satu Zabandi itu tidak dihitung. Satu Zabandi tidak dihitung. Maka mesti 40 orang, kalau imamnya itu adalah orang yang sah Jumatnya, tapi latan akid bihil Jumu'ah. Seperti Zabandi ini. Maka wajib 40 orang makmumnya, yang irtibatnya. Kalau tadi, wajib 30. Kalau satu imamnya itu adalah tan akidu bihil Jumu'ah. Paham ya perbedaan tasihu Jumu'ah dan tan akidu bihil Jumu'ah? Itu perbedaan tasih dan tan akid. Nanti permasalahan Jumat lebih panjang lagi pembahasan ini kita insyaAllah. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan tentang ya. Nah, dalam permasalahan Jumat ini seperti yang kita katakan tadi, wajib si imam dan makmum dua-duanya berniat sebagai imam. Ya, niat jamaah, niat jadi imam dan niat jadi makmum seperti itu. Wa takunu fardhu 'ainin kama fil jumu'ati. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan hukum-hukum jamaah. Hukum-hukum jamaah. Hukum jamaah itu ada lima. Nah, pertama fardu ain. Fardu ain. Kapan? Yaitu fil jumu'ati, pada sholat jumu'ah. Apakah di semua rakaan? Tidak. Wajib hanya rakaan pertama saja. Atau satu rakaan saja. Ya. Satu rakaan saja. Jadi kalau kita sholat jama' sholat jumat, setelah satu rakaan. Satu rakaan itu kan setelah kapan selesai satu rakaan? Ketika telah bangkit dari ruku sujud kedua. Itu kan udah habis, selesai kita. Lalu kita niat pisah sendiri, umpamanya ada urusan gitu kan, minta hutang, ada urusan dars, boleh kita pisahkan, kemudian selesaikan salam, kemudian berangkat pulang. Boleh. Itu kan. Asalkan jangan batal jamaah orang dalam masjid. Kalau batal orang jamaah orang dalam masjid, umpamanya orang yang sudah pulang, itu batal juga jamaah mereka. Jadi kalau seandainya ada 40 orang, ya kan, yang jamaah, kan kita katakan wajib jamaah satu rakaat saja. Ternyata setelah satu rakaat semuanya memisahkan. Tinggal imam di masjid. Atau tinggal berdua orang. Anggaplah tinggal imam dengan Zabandi. Zabandi ini khodim, ya kan? Di belakang imam selalu. Nah, orang udah pulang semuanya, udah pulang. Zabandi lama bacaannya sama imam ini berdua. Khusyuk sekali di rakaat kedua ini. Ternyata Zabandi ini batal sholatnya. Buang angin. Batal sholatnya. Ya kan? Batal enggak sholat imam dan makmum itu. Batal sholat semua orang yang udah pulang. Maupun udah lagi makan-makan di rumah, batal sholat mereka. Makanya ada teka-teki nanti. Itu istilah dengan al-alghaz al-fiqhiyah. Teka-teki fikih. Siapakah yang batal sholatnya dengan batal sholat orang lain? Nah, itu. Dia udah di rumah, tapi batal sholatnya dengan batal sholat orang di masjid. Nanti kita buat nanti teka-teki fikih. Itu yang pertama. Jadi kita katakan hukum fardu jamaah dalam sholat Jumat adalah fardu ain, tapi hanya pada satu rakaat saja. Kemudian juga, jadi ada enam sholat yang adalah fardu ain. Itu kita berjamaah. Fardu ain berjamaah. Kalau tidak jamaah, tidak sah sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua nanti adalah sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Ada istilahnya qadha, ada namanya ada. Atau disebut mu'adah. Kemudian ada disebut i'adah. Qadha, ada, dan mu'adah. Kalau ada, mengerjakan di waktunya. Qadha, mengerjakan di luar waktunya. I'adah, mengulang sesuatu di luar, di dalam waktunya. Ya kan? Nah, i'adah ini hukum sholat i'adah itu hukumnya sunnah. Hukum i'adah, hukumnya sunnah. Sekarang kita sudah selesai sholat zuhur. Lalu kita mau sholat zuhur kembali. Tadi, baik kita tadi sholat jamaah zuhurnya atau sholat sendiri, dianjurkan kita mengulang sholat sekali lagi. Nah, tapi dianjurkan ini ada 11 syarat. Ada 11 syarat. Syarat pertama itu adalah sholat yang kita kerjakan tadi adalah sholat wajib yang mu'adah. Sholat wajib yang ada. Atau sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Sholat wajib yang ada atau sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Tadi kita sholat zuhur ada. Ya, sholat zuhur adaan. Mu'adah. Ya kan, beda dengan mu'adah. Tadi kita sholat zuhur mu'adah atau adaan. Kemudian lalu menemukan orang sholat zuhur. Atau mungkin kita mau membantu orang. Ya kan? Kebetulan di sini ada jemaah banat yang mau jadi imam. Minta imam kepada Zabandi. Padahal Zabandi sudah selesai jemaah di sini. Kami butuh imam katanya kan? Nah, maka dianjurkan Zabandi ini. Ya kan? Membantu. Ya kan? Itu terjadi zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertanya kan? Ada seorang sahabat datang kemudian terakhir setelahkan orang selesai jemaah. Siapa yang ingin bersedekah? Nah gitu. Siapa yang ingin bersedekah? Kemudian maju seorang untuk jadi imam. Syarat pertama adalah sholat tersebut sholat maktubah, sholat wajib yang ada. Sholat wajib yang ada. Sekalipun itu sholat Jumat. Ya. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah atau sholat itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Apa sholat sunnah yang dianjurkan jamaah? Seperti sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Sholat id. Sholat tarawih. Sholat witir. Ya kan, kita menemukan kita sholat id, lalu ketika berjalan lagi ke tempat lain menemukan orang sholat id lagi, boleh kita mengulangnya, boleh. Nah gitu kan, boleh. Jadi dua ini syarat pertama ya, yaitu sholat wajib yang ada atau sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Adapun sholat yang tidak wajib, sholat sunat yang tidak wajib berjamaah, tidak dianjurkan berjamaah, seperti sholat duha, sholat rawatib, apakah dianjurkan mengulangnya? Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sholat sunnahnya tidak dianjurkan berjemaah. Begitu juga sholat nazar umpamanya. Kita bernazar untuk sholat. Ya kan? Lalu setelah nazar, kita ulang lagi. Maka tidak dianjurkan mengulangi sholat yang dinazarkan. Begitu juga sholat jenazah, tidak dianjurkan. Begitu sholat juga sholat qadha. Karena syaratnya tadi adalah sholat wajib, itu adalah sholat wajib yang ada. Sholat qadha yang kita kerjakan, lalu apakah dianjurkan mengulangnya? Tidak dianjurkan. Ya. Begitu juga salat yang disunatkan dalam beberapa waktu dan tidak disunatkan beberapa waktu. Salat witir umpamanya. Witir itu disunatkan dalam beberapa waktu dan tidak disunatkan beberapa waktu, kan? Dalam Ramadan dianjurkan kepada jemaah. Kemudian dalam waktu tidak dianjurkan kepada jemaah. Nah, maka tidak dianjurkan mengulang witir. Ini yang pertama. Ada salat itu adalah salat maktubah yang muada atau salat nafilah yang dianjurkan berjamaah. Yang kedua, sarannya adalah salat yang pertama yang kita kerjakan mesti sah. Mesti sah. Nah, sekalipun dia itu wajib diqadha nanti. Contoh kita itu adalah bertayamum di tempat yang yaghlibnya ada air. Wajibnya kita berqadha nanti atau mengulang salat kalau berjumpa air, wajib. Tapi boleh juga mengulang salat ini. Jadi syaratnya adalah salat yang pertama adalah sah. Beda hal kalau seandainya ini pengecualian. Umpamanya orang yang tidak memiliki air dan tidak memiliki tanah sama sekali. Ya udah cari air, udah talab turab juga, udah cari tanah dan tidak menemukan sama sekali. Ini orang kita, orang ini disebut dalam fikih sebagai orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci, faqidu tahurain. Maka si faqidu tahurain ini silakan salat dalam keadaan tanpa bersuci, tanpa berwudu dan tanpa tayamum, tapi dia tidak dianjurkan untuk yang ada. Tidak dianjurkan yang ada. Ini syarat kedua, mesti salat pertama adalah sah. Syarat ketiga adalah iadahnya hanya satu kali, tidak boleh dua kali. Syarat keempat adalah dia berniat fardu pada salat muadah. Salat pertama kita niat fardu, salat zuhur umpamanya sekarang niat fardu. Di salat kedua nanti niat sama seperti niat pertama, yaitu niat fardu juga. Ini berapa, udah berapa syaratnya? Ada empat. Yang kelima syaratnya adalah kalau Jumat tadi, coba perhatikan, wajib jamaah kapan? Satu rakaat saja, baik rakaat pertama atau kita lambat silakan rakaat kedua, gitu kan? Dapat kita rukuk bersama imam, sah. Tapi kalau sholat muadah ini wajib jamaah dari awal hingga akhir, dari awal takbir sampai salam itu wajib kita berjamaah. Kalau kita tidak dari awal sampai akhir umpamanya, di akhir kita kehilangan jamaah. Bagaimana umpamanya? Saya sholat muadah dengan Zabandi. Saya ini imam umpamanya. Zabandi makmum. Zabandi karena terlalu khusyuk doanya, di akhir setelah salam, di akhir setelah tahiyat ditambah banyak doa. Macam-macam banyak doa kan? Lama terputusnya salam imam dengan makmum, maka batal sholatnya. Ya batal yang ada ini. Kenapa? Karena tidak boleh membatasi. Karena syaratnya adalah mesti berjamaah dari awal sampai akhir. Kalau terputus, kan lama ini terpisah nih. Saya salam, dia masih belum salam, masih baca doa lama-lama. Ya kan? Dan kalau seandainya lama, itu dihitung sebagai memutus daripada jamaah. Ya kan? Maka tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya adalah, yang keenam, bahwa jamaah tersebut, jamaah yang kedua, jamaah yang kedua, atau sholat i'adah yang kedua, ya jamaah i'adah yang kedua, mesti dikerjakan di dalam waktu. Sekalipun satu rakaan saja. Takbir dia, Allahu Akbar. Selesai satu rakaan, habis waktunya. Ya kan? Sah sholat i'adahnya. Jadi wajib di dalam waktu. Tapi kalau udah habis waktu, maka tidak sah. Atau setelah takbir, habis waktu langsung. Maka tidak sah i'adahnya. Kemudian syarat selanjutnya, yang ketujuh adalah, bahwa dia itu sholat jamaah yang kedua ini dengan orang yang memandang sah juga i'adah. Kan ada mazhab yang memandang tidak sah i'adah itu. Atau tidak dianjurkan i'adah. Seperti mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Mereka memandang tidak ada i'adah sholat. Mazhab Syafi'i mengatakan ada i'adah sholat. Kalau seandainya saya ini adalah imam. Saya imam, ya kan? Saya seorang mazhab Syafi'i. Lalu ada di belakang saya makmum yang bermazhab Hanafi atau bermazhab Maliki. Maka tidak sah i'adah saya. Ya, tidak sah i'adah saya. Karena saya sholat dengan orang yang tidak memandang adanya i'adah. Tapi kalau kebalikannya, dia jadi imam. Mazhab Hanafi ini atau mazhab Maliki menjadi imam. Saya jadi makmum. Jadi makmum sekarang bermazhab siapa? Bermazhab Syafi'i, makmum bermazhab Hanafi, imam bermazhab Hanafi atau Maliki, sah i'adahnya. Kenapa? Karena yang wajib itu irtibat makmum atau irtibat imam. irtibat makmum kepada imam. Ya kan? Yang wajib yang berpandang itu niat saya yang makmum Syafi'i ini yang mengikut kepada imam. Kan sah jemaah. Kalau tadi tidak sah jemaahnya. Kenapa? Karena si makmum di belakang tidak memandang ini sah sebetulnya. Ya? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat yang ke-8 adalah bahwa ketika berjemaah kita ketika ihram kita mendapatkan pahala jemaah. Dapatnya pahala jemaah ketika kita berihram. Jadi kalau kehilangan kita pahala jemaah ketika berihram, umpamanya kita sholat bersama imam ini, sholat iadah ini serentak satu kakinya atau satu tumitnya ini. Ini makruh ini. Dan makruh ini menghilangkan fadilah jamaah. Jadi kalau kita sholat, sejajar dengan imam, nah itu makruh menghilangkan fadilah jamaah. Dalam keadaan takbir kita seperti itu dengan imam, dengan makmum, ini menghilangkan fadilah jamaah kita. Sehingga kalau demikian kita sholatnya ada, maka tidak sah. Kemudian selanjutnya, syarat yang ke-9 adalah, yaitu al-qiyam fiha, wajib berdiri. Kalau sholat sunnah kan boleh kita duduk. Tapi kalau sholatnya ada, wajib berdiri. Kemudian selanjutnya adalah, jamaah ini adalah jamaah yang dituntut daripada orang yang mengulang ini. Tapi kalau jamaah ini tidak dituntut, seperti nanti ada kaedah dikatakan, orang yang tidak dianjurkan jamaah, tidak dianjurkan juga i'adah bagi dia. Man lam tuddat lahu jamaah, lam tuddat lahu al-i'adah. Contohnya adalah orang yang kehilangan alat bersuci tadi. Faqidu tahurain tadi. Itu tidak dianjurkan dia jamaah. Tidak dianjurkan dia jamaah. Karena, bukan orang yang fakir utahuren contohnya. Contohnya adalah orang yang tidak punya pakaian. Ya kan? Dia di rumah sendiri, tidak punya pakaian. Sekarang lagi bencana, umpamanya kan? Tidak punya apa-apa untuk sholat. Al-ari, ya kan? Maka orang seperti ini, silahkan sholat dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Tapi tidak dianjurkan jamaah. Bahaya kalau jamaah. Kemudian 11 nanti ada lebih panjang nanti. Kemudian ke-11 syaratnya adalah, bahwa itu bukan pada sholat khauf. Sholat khauf, tadi kita sholat khauf. Lalu, apakah dianjurkan i'adahnya? Enggak. Khauf itu dibolehkan karena darurat. Banyak pergerakan, berlari, memegang pedang, seperti itu kan. Itu darurat. Darurat tentu enggak diulang ya, hal seperti itu. Maka tidak dianjurkan pada sholat khauf. Itu syarat 11 syarat untuk dianjurkan i'adah sholat. Itu yang kedua, yaitu wajibnya fardu ain. Dalam sholat, yaitu sholat i'adah. Tadi sholat Jumat pertama. Yang ketiga, yaitu sholat yang dijamak dengan sebab mator. Nanti ada pembahasan kita, jamak dengan sebab hujan. Ya, boleh menjamak dengan sebab hujan? Boleh, yaitu jamak takdim nanti. Wajib itu berjamaah. Ya kan, ketika takbiratul ihram yang kedua. Setelah takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram sholat yang kedua. Hanya takbiratul ihram saja. Setelah itu kalau niat mufaraqah boleh. Nanti ada pembahasannya. Kemudian yang keempat, yang wajib fardu ain juga jamaah adalah sholat yang dinazarkan. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita bernazar umpamanya akan jamaah seminggu ini sholat fardu. Maka fardu ain bagi kita jamaah. Atau kita nazarkan berjamaah pada sholat sunnah yang memang sunnah berjamaah. Apa sholat sunnah yang sunnah berjamaah? Sholat tarawih, sholat witir umpamanya dalam Ramadan. Sholat id, bernazar umpamanya Zabandi untuk sholat id, maka wajib fardu ain bagi dia sholat id. Padahal id asalnya adalah sunnah. Beda hal kalau seandainya dia bernazar ingin berjamaah pada sholat yang tidak dianjurkan berjamaah dari awal. Sholat rawatib, sholat duha, apakah dianjurkan berjamaah? Tidak dianjurkan. Bagaimana kalau kita bernazar ingin sholat jamaah pada sholat duha? Maka tidak wajib bagi kita jamaah, tidak jadi wajib. Kemudian yang kelima, yaitu yang fardu ain jamaah pada sholat itu adalah sholat, sekarang umpamanya, karena corona mati orang umpamanya di Mesir, umpamanya. Tinggal saya sama Zabandi, ya kan? Atau di tempat itu tidak ada jamaah lain-lain kecuali kami berdua, maka fardu ain bagi kami berjamaah, untuk menegakkan syiar Allah Ta'ala, maka kami berjamaah berdua, ya? Hanya kita berdua tinggal Zabandi. Kemudian yang keenam, ada enam ya. Yang keenam adalah, umpamanya, ini Zabandi datang ini. Zabandi datang melihat kami sedang sholat. Seandainya Zabandi ini sholat sendiri, dia pasti sholat di luar waktu. Tapi kalau dia sholat jamaah, pasti dapat imam dalam keadaan ruku. Pasti dia dapat satu rakaan. Berarti dia sholat di dalam waktu. Maka wajib ketika itu dia berjamaah untuk mendapatkan sholat di dalam waktu. Karena kalau dia sholat sendiri, pasti dia sholat di luar waktu. Paham ya? Jadi ini enam fardu ain berjamaah padanya. Kemudian yang kedua, kum fardu ain adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yaitu beliau katakan, wa fardu kifayatin kama fi ada'il maktubati alal ahrar rijal al-muqimin. Fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah berdosa kalau semua orang tidak mengerjakan. Ya. Tapi kalau ada salah seorang yang mengerjakan, maka gugur dari yang lain. Atau ada dua orang yang mengerjakan, maka gugur dari yang lain. Maka hukumnya fardu kifayah yaitu kama fi ada'il maktubati. Sebagaimana dalam mengerjakan sholat ada maktubah. Perhatikan kalimat beliau, kama fi ada'il maktubah. Sebagaimana mengerjakan sholat ada maktubah terhadap seorang yang merdeka, ar-rijal, laki-laki, al-muqim, yang muqim. Sekalipun itu bukan mustautin, muqim bahasanya, bukan mustautin. Ya, beda antara muqim dengan mustautin. Muqim itu bisa pergi dia, ya kan? Mustautin itu bisa, tidak bisa pergi. Dia menjadi waton, jadi menjadikan tempat itu sebagai watonnya. Jadi fardu kifayah bagi siapa? Yaitu kapan? Ketika melaksanakan ada maktubah, seperti sholat zuhur. Bagi kita, laki-laki, kita merdeka enggak? Kita laki-laki, kita mukim, kita berakal, ya kan? Maka wajib bagi kita sholat jamaah. Ya kan? Hukumnya fardu kifayah. Ini menurut pendapat yang kuat. Fardu kifayah dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi hukumnya fardu kifayah untuk sholat jamaah. Tapi fardu kifayahnya hanya pada arkatul ula minas sholah saja. Jadi satu rakaan saja. Tidak wajib semua sholat. Atau di rakaan pertama. Ya kan, setelah jamaah kita niat mufaraqah. Maka telah hilang bagi kita tuntutan fardu kifayah. Paham ya? Jadi di rakaan pertama saja. Sholatnya adalah sholat maktubah. Ya. Kemudian wajibnya ini adalah bagi si laki-laki. Bagi orang mereka al-ahrar, orang yang merdeka. Kemudian bagi laki-laki, kemudian ditambah oleh si Mustafa itu yang berakal, kemudian dia mukim. Kemudian tambahan lagi adalah, dia itu mesturin, tertutup. Kalau orang yang tidak punya pakaian tadi, al-ari, tidak punya pakaian, ya kan, dia tidak dianjurkan berjemaah, seperti yang telah kita singgung di awal tadi. Kemudian juga orang yang, syaratnya itu adalah orang yang tidak memiliki uzur. Orang yang tidak memiliki uzur, yang mana uzurnya itu bisa menggugurkan kefarduan ini. Nanti akan dibahas setelah ini, uzur-uzur jemaah. Jadi syarat pertama adalah sholat itu adalah sholat ada. Maka keluar dengan sholat ada adalah sholat qadha. Maka sholat qadha itu tidak fardu kifayah untuk jemaah. Ya kan? Bahkan nanti hukumnya nanti dianjurkan. Atau bahkan nanti makruh hukumnya. Atau mungkin khilaful aula. Setelah ini akan kita bahas. Kemudian syarat kedua adalah hanya pada rakaan pertama saja. Jadi tidak wajib kita jemaah dari pertama sampai akhir. Tidak wajib jemaah dari awal sampai akhir. Tapi sunnah hukumnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sholat tersebut adalah sholat maktubah. Sholat maktubah. Kalau sholat sunnah, maka tidak dianjurkan, tidak difardukan berjemaah. Tapi sholat, di sebagian sholat dianjurkan, di sebagian tidak dianjurkan. Seperti sholat id, sholat tarawih, sholat kusuf, kemudian sholat istisqa dan yang lain. Dan ada sebagian tidak dianjurkan jemaah. Sholat duha, rawatib, ya kan? Hajat dan lain seperti yang telah kita bahas. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah, disyaratkan juga adalah, seperti yang ditambahkan oleh Syekh Mustafa, dia itu selain Jumat, yang mana ada tersebut tidak wajib i'adah bagi dia, yaitu selain Jumat. Maka keluar dari ini adalah Jumat sendiri. Maka Jumat pada rakaan pertama itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Ya, Jumat adalah dia sholat maktubah, ya kan? Tapi dia itu adalah fardu ain pada rakaan pertama. Atau satu rakaan saja. Kemudian syarat selanjutnya adalah sholat yang tidak wajib i'adah. Ya, sholat yang tidak wajib i'adah. Tapi kalau seandainya sholat yang wajib i'adah, maka tidak wajib kita untuk sholatnya. Ya. Jadi kita katakan sholat yang fardu kifayah kita sholat ini adalah sholat yang tidak wajib i'adah. Bagaimana kalau sholat yang wajib i'adah? Apa contohnya sholat wajibnya ada? Orang yang tidak punya air, tidak punya tanah tadi. Silakan sholat, tapi wajibnya ada nanti. Maka bagi dia tidak fardu kifayah untuk sholat jamaah. Ya kan? Tidak fardu kifayah untuk sholat jamaah. orang yang bertayamum, pembahasan tayamum dulu, ingat ya, ada yang wajibnya ada, ada yang tidak wajibnya ada. Kalau dia berada di tempat yang yaghlib fihi wujudul ma', nanti wajibnya ada. Nah, bagi dia ini tidak diwajibkan jemaah. Kalau dia sholat fardu, tidak wajib dia secara kifayah untuk sholat jemaah. Karena dia itu wajibnya ada nanti. Sedangkan syaratnya adalah tidak wajibnya ada. Kemudian syarat selanjutnya adalah mesti orang tersebut adalah merdeka. Merdeka. Kalau dia itu budak, ya, riqqun, maka tidak wajib jemaah. Budak itu, walaupun budaknya budak mubaat, budak setengah-setengah. Jadi nanti ada macam budak, pembahasan terakhir nanti pembahasan kitab ini, pembagian budak. Ada budak itu namanya mubaat, ada mukatab, ada mudabbar, ada namanya umwalad. Pertama mubaat. Mubaatnya begini, saya ini dengan boya beli budak. Ya kan? Sahamnya 50%, 50%. Saya 50%, 50%. Boya orang yang soleh. Ya kan? Dimerdekakan budak ini. Sebetulnya dalam hukum ini, hukum fikih, boya ini wajib membeli budak saya ini, kemudian untuk memerdekakan seluruhnya. Ya. Ini namanya al-ithqu bisirayah namanya. Dalam pembahasan al-ithqu nanti. Al-ithqu bisirayah. Si boya ini, karena dia telah memerdekakan sebagian, tapi sebagian lain itu kan milik saya. Si boya tidak berhak memerdekakan. Maka dalam keadaan ini sebetulnya wajib si boya untuk membeli bagian saya. Tapi ternyata si boya tidak punya uang lagi. Dia jatuh miskin, jatuh bangkrut. Gitu kan? Maka dalam keadaan seperti ini, budak itu berstatus setengah dia itu merdeka, setengah itu budak. Gitu. Ya kan? Mungkin terjadi nanti muayyah. Kan berarti budak itu tinggal milik saya ya. Yang milik saya hanya 50%-nya. Ya, mungkin saya lakukan muayyah. Kalau dalam fikih ada namanya muayyah. Mungkin membagi waktu. Ente ini 3 hari merdeka. Dengan masa si boya. Atau seminggu itu berapa hari? 7 hari. 3 setengah hari ente merdeka. 3 hari setengah hari budak bersama saya. Maksudnya 3 setengah hari itu, kalau dia cari uang atau mendapatkan sesuatu, itu hak milik saya. Ya kan? Karena dia milik saya, dia budak, mamluk bagi saya. Tapi pada hari yang dia itu merdeka, kalau dia dapat uang itu milik dia, tidak boleh saya ambil. Nah itu maksudnya. Itu namanya budak mubaat. Ada nama nanti budak itu, budak mukatab. Budak mukatab ini adalah melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan merdeka. Ya kan? Tuan, saya mau merdeka. Boleh. Ya kan? Dengan catatan dalam 1 tahun ini, setiap bulan wajib bayar 1 juta. Jadi setiap bulan dibayar 1 juta. Itu namanya budak mukatab yang melakukan perjanjian kitabah dengan saya. Itu namanya akdul kitabah. Ya kan? Lazim min tarfain wa jaiz min tarfain. Itu nanti pembahasan dalam bab muamalah. Ada pula nama budak itu budak mudabbar. Budak mudabbar. Budak mudabbar ini adalah budak yang kemerdekaan dia diiringi dengan kematian saya. Maaf, kematian saya diiringi dengan kemerdekaan dia. Fi duburi mauti. Ini namanya budak mudabbar. Saya sangat suka, cinta sekali dengan budak ini. Ya kan, suka, karena khidmahnya luar biasa. Ya kan, tidak mau saya merdekakan. Kalau merdekakan, pergi dari diri saya. Ya kan, nah, saya katakan, kamu merdeka kalau saya telah mati. Namanya budak mudabbar. Ya kan, ada budak umwalad namanya. Umwalad, ya kan, si Bandi ini punya budak. Ya kan, lalu hamil budak ini sama si Bandi. Anak dia ini menjadi merdeka nanti. Ya, anak ini menjadi merdeka. Tapi budak ini, yang telah dihamil oleh si Bandi ini, ya kan, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Budak seharusnya boleh dihibahkan. Karena milik kita, dia seperti barang, seperti pena ini. Boleh kita berikan, boleh dihadiahkan. Nah, gitu kan? Tapi kalau sudah digauli, lalu hamil, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia menjadi umwalad. Nah, nanti istilah kalau kita itu umwalad. Ya, kalau umwalad itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Ya kan? Tidak boleh diwasiatkan. Ya kan? Maka dia nanti, ya kan, menjadi merdeka setelah meninggal antum. Ya, kalau antum dia meninggal. Kemudian selanjutnya sarannya ada al-uqala. Kalau orang yang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, orang keadaan pingsan, tidak wajib mereka atau tidak fardu kifayah bagi mereka sholat jamaah. Kemudian selanjutnya al-muqim. Maka keluar dalam ini adalah musafir. Musafir tidak dianjurkan mereka jamaah. Ya, tapi tidak diwajibkan mereka jamaah, tapi dianjurkan dalam beberapa waktu. Tapi juga diwajibkan dalam beberapa waktu. Seperti yang akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan safar atau sholat jamaah nanti. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tertutup. Syaratnya tertutup. Maka keluar dalam hal ini orang yang tidak tertutup. Yaitu al-urah, telanjang. ya, kalau bahasa vulgarnya telanjang, tidak punya pakaian untuk sholat. Maka orang seperti ini, ya, tidak wajib dia jamaah, tapi dianjurkan dalam beberapa keadaan dan dibolehkan dalam beberapa keadaan. Umpamanya dalam beberapa keadaan adalah dalam keadaan gelap, kita sama-sama tidak punya pakaian, tapi sekarang alhamdulillah mati lampu dan malam gelap, dianjurkan kita jamaah. Tapi kita sama-sama tidak punya pakaian, ya kan, lampu hidup, tidak dianjurkan kita jamaah, bahaya, ya, tidak dianjurkan kita berjamaah. Kemudian secara selanjutnya, dia itu tidak dalam keadaan uzur, dengan uzur yang menggugurkan fardun jamaah. Kalau dia itu adalah uzur dengan adanya fardu jamaah, maka sunnah hukumnya. Ada nanti pembahasan untuk uzur. Maka tidak wajib bagi dia jamaah. Nah, itu syarat-syarat wajibnya jamaah bagi seorang. Syarat pertama, sholat tersebut adalah sholat ada dan hanya satu rakaan saja. Kemudian sholat itu sholat maktubah dan tidak pada Jumat. Kalau Jumat adalah fardu ain. Kemudian tidak wajib i'adah bagi dia. Kalau wajib i'adah bagi dia, tidak fardu kifayah bagi dia untuk sholat jamaah. Kemudian dia itu merdeka, budak tidak wajib jamaah. Laki-laki, lupa tadi, yaitu laki-laki. Kalau perempuan, khunsa, anak kecil, tidak wajib bagi mereka jamaah. Rijal, ya, rijal. Rijal itu syaratnya baligh. Kemudian ukala, dia berakal. Selain itu tidak wajib berjamaah. Kemudian muqim, orang yang musafir tidak wajib berjamaah. Musturin, orang tertutup aurat. Orang yang tertutup tidak wajib berjamaah. Ya, tidak dalam keadaan uzur. Maka orang yang dalam keadaan uzur tidak wajib berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah tidak dalam keadaan muajjar, ya. Ada nanti pembahasan kita dalam permasalahan ijar. Ada orang itu muajjar ain, ya, terhadap pekerjaan yang wajib diselesaikan. Umpamanya saya katakan bandi, ya kan, antum wajib mengerjakan pekerjaan ini, jahitan ini sehari, dalam sehari ini. Dan itu hanya antum yang wajib mengerjakan. Itu namanya muajjir ain namanya, atau ajiru ainin, ajiru ainin. Dan wajib diserahkan sama saya sekarang. Itu namanya ajiru ainin ala amalin nafiz. Amalin nafiz. Maka kalau seandainya adalah ajirnya atau orang yang ditakjirkan tersebut dalam keadaan tidak ajiru ainin, umpamanya Zabandi, kerjakan ini. Boleh antum, siapa antum mengerjakan atau orang lain mengerjakan. Sehingga dalam keadaan itu, ya, tetap fardu kifayah bagi dia jemaah. Karena dia tidak ajiru ainin. Atau amalan tersebut adalah amalan yang ghairu nafiz. Umpamanya wajib dikerjakan, wajib diberikan sama saya dalam seminggu. Ya kan? Atau terserah kapanpun selesainya lalu diberikan kepada saya. Tapi kalau saya katakan wajib sekarang diselesaikan, maka dalam keadaan ini dia tidak fardu kifayah untuk sholat jamaah. Tapi fardu, tapi sunnah hukumnya. Tapi kalau dalam keadaan ijarahnya adalah ijarah fi zimmah, bukan ijarah fil ain, kemudian ijarahnya adalah ijarah tidak nafiz, ya, maka dalam keadaan ini dia itu fardu kifayah untuk sholat jamaah. Kemudian itu hukum yang kedua, yang kedua ya, itu fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, hukum jamaah itu adalah sunnah. Watakun wasunnatan kama fil janazati wal idaini, yaitu hukumnya sunnah seperti dalam sholat sunnah, yaitu sholat jenazah, sholat id, sholat gerhana matahari warna bulan, sholat istisqa, sholat tarawih, sholat witir, ya, yang berada dalam Ramadan. Bagaimana sholat qadha? Sholat qadha yang satu jenis maka dianjurkan. Sekarang saya memiliki sholat subuh tadi, enggak sholat subuh. Bilal juga enggak sholat subuh. Umpamanya, ya kan, kita sama-sama tertidur karena saking lama mutakarah gitu kan. Dianjurkan kita nanti berjamaah. Sunnahkan kita berjamaah. Karena sholat kita yang kita qadha itu sama-sama jenisnya ketinggalan. Sama-sama jenis ketinggalan. Ya kan? Sekalipun harinya berbeda, umpamanya Bilal hari Selasa, saya hari Senin, umpamanya, lalu mengqadhanya hari Rabu. Maka sunnah kami untuk berjamaah. Nanti kemudian selanjutnya adalah dianjurkan juga bagi perempuan berjamaah, bagi khunsa berjamaah, atau budak juga dianjurkan mereka jamaah, ya, dianjurkan mereka berjamaah. Juga dianjurkan berjamaah itu adalah bagi si Ari tadi, ya, kebalikan dari tadi, kan si Mostur tadi fardu kifayah dia berjamaah. Kalau bagi orang yang Ari tidak punya pakaian, telanjang, itu sunnah bagi dia berjamaah. Kalau dia itu buta atau dalam keadaan gelap, tapi kalau dalam keadaan cahaya jangan, itu hukumnya nanti adalah mubah. Itu hukumnya mubah dia salat jemaah. Kemudian selanjutnya adalah juga sunnah hukumnya seperti orang yang muajjar tadi dengan ijarah ain tapi amalan munjiz apabila diizinkan. Ini zabandi kan amalan ajiru ain. Amalnya adalah amal munjiz atau najis wajib dikerjakan sekarang. Tapi saya izinkan, silakan sholat jemaah kalau sholat jemaah. Maka boleh. Ya, maka sunnah hukumnya bagi dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat hukumnya adalah mubahatan kama fir rawatib wa tasbih. Sholat-sholat yang tidak dianjurkan di sana jamaah, maka kalau kita jamaah hukumnya mubah. Sholat rawatib, apakah dianjurkan jamaah? Tidak dianjurkan. Sholat tasbih, sholat duha, ya kan? Tidak dianjurkan oleh jamaah. Ya. Sholat anak kecil yang belum yang telah mumayyiz. Kemudian sholat orang yang al-ari tadi dalam keadaan dia terang, ya ada lampu. Maka ini hukumnya mubah dia berjamaah. Tidak sunnah dan tidak fardu. Kemudian keberapa lagi? Yang kelima. Hukum jamaah yang kelima adalah makruhan. Wa makruhatan kama fil ada khalfal qadha' wa angsi. Kebalikan. Saya sekarang lagi sholat zuhur. Zabani datang tiba-tiba dia mengqadha' sholat zuhur yang kemarin. Ya kan? Maka hukum jamaah ini makruh. Atau kebalikannya. Ya kan? Zabani sholat asli, sholat ada sekarang. Ternyata orang lagi sholat qadha'. Ya kan? Maka dalam keadaan ini makruh jamaah. Juga makruh kalau sholat fardu di belakang sholat sunnah. Sekarang dia sholat sunnah zuhur. Lalu kita sholat di belakang dia mengikut. Hukumnya jamaah makruh. Tapi telah menggugurkan tolap jamaah dari kita. Ya, tapi hukumnya adalah makruh. Begitu juga sholat tarawih di belakang sholat witir. Juga hukumnya makruh. Dan juga di masjid yang ghairu matruk. Dengan tanpa izin imamnya ratib. Jadi masjid itu ada dua nanti. Masjid matruk dan masjid ghairu matruk. Masjid matruk ini masjid yang... Matruk ini arti dari torik. Di jalan. Masjid di jalan. Jadi kalau masjid di jalan... Itu jamaah tidak makruh. Bahkan sekalipun sedang ada jamaah. Karena itu... Sholat orang-orang butuh. Orang-orang di jalan. Ya kan? Dia numpang untuk sholat lalu pergi lagi. Mungkin jadi dia terburu-buru. Maka sholat matruk itu, ya kan? Pertama sholat yang masjid yang ghairu matruk lah, masjid yang di sana ada imamnya atau masjid yang telah ditunjuk ada imamnya, itu masjid ghairu matruk. Memang imamnya, muazzinnya telah jelas seperti itu. Maka dalam keadaan itu tidak boleh kita atau makruh hukum kita mengadakan sholat, ya kan? Maksudnya adalah karena imamnya telah rotib, telah ada. telah udah ditunjuk, udah biasa imamnya, ya. Kemudian imam tersebut tidak mengizinkan, kecuali kalau kita ditunjuk oleh imamnya. Zabandi hari ini imam katanya kan. Nah, boleh. Ya kan sunnah hukum bagi dia. Tapi dalam keadaan ini imam belum izinkan bagi dia. Tiba-tiba langsung aja dia jadi imam, maka makruh hukumnya. Atau makruh jamaah ini, ya. Tapi kalau masjid itu masjid yang matruk, di tepi jalan tidak makruh hukumnya melakukan jamaah, bahkan sekalipun ada jamaah. Tapi kalau di masjid yang matruk, ghairu matruk, hukumnya makruh. Orang lagi jemaah, kita jadikan jemaah ini, tidak boleh. Ya kan? Makruh hukumnya. Tapi kalau di masjid yang matruk, hukumnya tidak makruh. Ya? Masjid di jalan, karena orang lalu lintas. Ya. Bagaimana kalau seandainya, tadi saya sholat sama Bilal. Ya, sholat sama Bilal. Bilal ketinggalan sholat zuhur umpamanya, ya kan? Saya ketinggalan sholat asar. Kalau lalu kami mengqadha dan karena berjemaah, maka ini hukumnya khilaful aula, bukan makruh. Khilaful aula. Kemudian yang berapa lagi? Yang keenam, sampai enam ternyata. Yang keenam adalah wa mamnu'atan kama idza ikhtalafa nadhmu sholataini kasubhin wa khusufin. Dan hukum sholat jemaah yang keenam adalah terlarang, artinya haram. Ya, kenapa haram? Karena dia mengerjakan ibadah yang fasid. Seperti berbeda susunan dua sholat tersebut, sholat imam dan sholat makmum, sholat subuh dan sholat khusuf umpamanya. Kalau dia mengerjakan sholat secara khusuf yang sempurna, kefir khusuf berapa kemarin Zabandi? Tata cara sholat khusuf berapa tata caranya? Berapa kefirnya? Udah hadir kemarin. Berapa muklis? Hah? Ada tiga. Yang paling sempurna ada dua ruku, itu kan? Ada dua ada dua ruku, ada dua berdiri. Biziadati qiyamaini wa ruku'aini. Ada yang nomor dua bila tatwilin dan terakhir bitatwilin. Nah, seperti itu. Sekarang kita sholat khusuf dengan secara sempurna. Ada dua ruku dan ada dua qiyam. Seperti itu. Ya kan? Maka dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh mengikut dengan Rasulullah subuh. Atau Rasulullah subuh mengikut dengan sholat ini. Tidak boleh. Ya kan? Karena berbeda nazam sholat mereka. Karena sholat subuh hanya dua rakaan, sekali ruku, sekali salam, sekali ruku, sekali berdiri. Ya kan? Maka tidak boleh. Kecuali kalau dia menggunakan sholat yang kaifiat yang pertama. Kaifiat pertama bagaimana? Hah? Seperti dua rakaan subuh saja kan? Seperti dua rakaan biasa. Sah sholat khusus seperti itu sah. Nah, kalau dia sholat khususnya dalam keadaan kaifiat yang pertama, yaitu kaifiat yang adnal kamal, ya kan, yang akolnya, maka dalam keadaan seperti ini sah kita jamaahnya. Artinya tidak sah, maksudnya tidak haram, tidak mamnu'ah, tapi makruh. Tapi makruh. Kalau duhur sama asar, hah? Apa? Ada imam dia sholat, jadi sholat duhur, terus si makmumnya sholat asar. Makruh. Makruh. Makruh. Yang tadi hukumnya makruh. Bagaimana kalau sholat ini? Sholat subuh kemudian sholat zuhur. Ini mengqadha sholat subuh. Ini mengqadha sholat zuhur. Ya kan? Ya kalau kalau setelah dua rakaat dia memisahkan diri atau salam, ya boleh, tidak haram. Nah, gitu kan? Yang tidak boleh tadi berbeda, memang berbeda sifat sholatnya. Ada dua ruku, ada dua berdiri seperti sholat khusuf gerhana tadi. Karena tidak mungkin mutabah dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Atau kecuali dia dalam keadaan dia mengikut dengan dia sholat subuh sekarang, mengikut dengan orang sholat gerhana, ternyata dia mengikut pada rakaat terakhir. Dan yang terakhir itu dia kan umpamanya kan pertama berdiri dia, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian ruku lagi, kemudian sujud, kan seperti itu. Rakaat kedua seperti itu juga. Dia mengikut pada rakaat terakhir, yaitu setelah ruku terakhir. Nah, seperti itu. Maka boleh dia. Maksudnya makruh dalam keadaan ini, tapi tidak haram. Keluar dari keharaman. Itu yang pertama haram. Kemudian juga haram sholat apabila sempit waktu. Begini. Jadi kalau seandainya kita sholat jamaah, kita akan sholat di luar waktu. Tapi kalau kita sholat sendiri, pasti kita sholat dalam waktu. Maka haram kita jamaah. Mungkin imam itu panjang bacaannya. Panjang bacaannya. Ya kan? Tapi imam itu tidak haram. Itu namanya mandul mubah, memperpanjang membolehkan. Umpamanya dia rakaat pertama sudah dalam waktu, kemudian rakaat kedua sudah di luar waktu. Dia tahu bahkan di luar waktu, bahkan dia memperpanjang-panjang bacaannya itu kan, baca Bukhara dia. Maka dalam keadaan ini haram kita mengikut dia, mengikut si imam ini. Kita tidak boleh ikut dia karena kita akan sholat di luar waktu juga. Kita wajib sholat sendiri. Kemudian selanjutnya begitu juga kalau seandainya melihat imam dalam rakaat terakhir di ketika tasyahud. Imam dalam tasyahud. Kalau kita mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud, kita mendapatkan jamaah enggak? Mendapatkan jamaah imam sebelum salam. Imam belum salam, apakah kita dapat jamaah? Dapat jamaah. Nah, gitu kan? Tapi kita tidak dapatkan rakaat itu. Tapi kalau kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku atau sebelum ruku, kita mendapatkan satu rakaat. Nah. Bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan imam dalam keadaan imam ini adalah lagi tasyahud. Maka dilihat kalau kita yakin kita masih sholat di dalam waktu, maka dianjurkan kita mengikuti imam. Tapi kalau kita yakin dengan ikut di sana, kita tidak dapat ruku sendiri nanti. Kita ketinggalan atau kita akan sholat di luar waktu. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dianjurkan atau haram kita untuk mengikut kepada imam yang sedang tasyahud. Kemudian juga haram bagi perempuan yang tushtaha. Jadi kehadiran dia itu membuat orang jadi kehadiran dia membuat orang terganggu. Ya kan? Boleh jadi karena kecantikannya. Terlalu cantik. Ya kan? Itu membuat orang terganggu. Asalnya jalan di pembatang seperti ini, kemudian jatuh. Ya kan? Karena terlalu cantik dia. Nah, tapi ini orang yang perempuan yang tushtaha. Perempuan tushtaha ini sebenarnya perempuan yang udah sampai kepada batas dia itu disyahwati. Kalau perempuan kecil, enggak masalah. Anak kecil. Kan? Tapi kalau perempuan itu udah besar sampai kepada derajat dia disyahwati, dilihat dulu. Apakah diizini oleh walinya atau tidak diizinkan? Kalau tidak diizinkan oleh walinya atau tidak diizinkan oleh suaminya, ini jelas haram, tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya diizinkan? Diizinkan oleh wali atau diizinkan oleh si suaminya, maka dilihat apakah dia itu zatu hay'ah atau bukan zatu hay'ah. Siapa itu zatu hay'ah? Zatu hay'ah itu perempuan yang bergaya, ya, bersolek luar biasa. Ya kan? Bersolek, membuat orang memandang dia, ya kan? Baik dia itu tua apun tidak tua, mulai jadi umurnya itu 30-an, ya kan ibu-ibu. Tapi bersolek luar biasa. Maka ini makruh. Ya, makruh dia mendatangi jamaah. Dalam keadaan ini haram dia mendatangi jamaah kalau takut fitnah nanti. Ya. Ada kalanya zatu hayah itu anak muda namanya, ya kan? Atau dia memang cantik, dari lahir memang cantik. Bergaya tidak bergayanya dia tetap cantik seperti itu, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada orang cantik itu karena bergaya seperti itu. Ani orang ini disebut sebagai zatu hayah. Zatu hayah, yaitu siapa? Orang yang bergaya, baik dia itu muda atau tua. Atau dari awalnya memang dia cantik. Ya kan? Tanpa bergaya pun dia cantik. Tanpa berhias pun dia cantik. Nah ini zatu hay'ah. Bagaimana hukum zatu hay'ah sholat yang diizinkan oleh walinya atau suaminya? Kalau di sana ada dikhawatirkan fitnah, dia berbuat fitnah atau orang akan berbuat fitnah karena dia. Nah, maka dalam keadaan ini haram dia menghadiri jamaah. Ya kan? Haram menghadiri jamaah. Kalau tidak dikhawatirkan fitnah. Tidak dikhawatirkan fitnah. Maka dalam keadaan ini makruh hukumnya dia menghadiri berjemaah. Di rumah sajalah. Ya kan? Tapi kalau dia itu ghairu dzawati hayah, ya dia orang biasa saja. Dan juga tidak menggaya. Atau dari awal tidak cantik kali gitu kan. Maksudnya, dan tidak juga bergaya. Maka dalam keadaan ini, tidak makruh menghadiri jemaah. Catatannya kalau ada izin dan aman dari fitnah. Kalau dia itu ghairu dzawati hayah juga tidak aman fitnah, gitu kan? Maka juga haramkan dia menghadiri jamaah. Menghadiri jamaah. Kemudian sedikit ditambahkan oleh Syekh Mustafa, yaitu apakah jamaah itu telah gugur dengan hanya kita mengerjakan jamaah? Tidak. Mesti jamaah itu adalah gugur nanti kefarduannya itu dengan kita tegakkan syiar jamaah. Syiar jamaah kapan tegaknya? Dengan ditampakkan sama orang. Kalau kita sholat di masjid lalu ditutup pintunya, orang lain tidak bisa sholat ikut jamaah kita, itu masih belum menggugurkan fardu kifayah. Jadi mesti kita sholat di tempat yang seandainya kalau orang ikut, mereka bisa ikut jamaah dengan kita. Itu namanya menampakkan syiar jamaah. Wajib dalam keadaan seperti itu untuk menggugurkan fardu kifayah. Ya. Dan wajib ya salat fardu kifayah ini dalam 5 waktu salat. Ya. Syaratnya adalah pertama adalah kalau mereka itu adalah ahli wujub. Kalau salatnya dengan ahli wujub seperti yang telah disebutkan tadi. Sekalipun ahli wujub itu adalah dari golongan bangsa jin umpamanya. Golongan bangsa jin, tapi sebagian ulama mengatakan dengan catatan mereka itu dalam bertasyakul dalam bentuk manusia. Tapi dia itu bangsa jin, gitu kan? Maka tidak sah atau tidak terjadi syiar itu kalau kita sholat dengan perempuan umumnya. Kita laki-laki sholat dengan perempuan berdua. Ya kan? Ini tidak terjadi, tidak menggugurkan fardu kifayah kita. Karena tidak ada syiarnya di sana. Betutup pula pintu itu. Ya kan? Atau mengerjakan dengan khunsa, atau mengerjakan dengan anak kecil, atau mengerjakan dengan budak. Maka tidak terjadi syiar daripada jamaah itu. Seandainya orang di negeri itu sepakat tidak melaksanakan sholat. Negeri ini atau kampung ini sepakat tidak melaksanakan sholat jamaah. Masjid dikunci. Tidak ada sholat jamaah. Ya kan? Maka imam itu bisa memerangi mereka. Ditakzir, bisa diperangi. Gitu kan? Bukan pula pribadi kita memerangi. Jangan kita pula tembak mereka. Nah, itu imam yang memerangi mereka. Nanti. Udah berapa menit kita dari tadi? Jam berapa sekarang? 8:26. Udah lebih sejam? Belum ya? 50 menit? 56 menit? Tambah tentang uzur jamaah sedikit ya? Iya. Siapa yang mau nanya? Apa? Ya, akhir aja. Kita lanjut dikit lagi ya, sedikit lagi. A'darul jumu'ati wal jamaah. Uzur-uzur Jumat dan jamaah. Jadi uzur Jumat, jamaah ini sama. Jadi apa yang Allah berikan uzur bagi kita untuk meninggalkan jumu'ah, itu juga uzur untuk meninggalkan jamaah. Alhamdulillah uzur itu banyak sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Orang yang biasa sholat jamaah, Zebandi umpamanya, biasa sholat jamaah. Lalu suatu ketika dia dapat uzur. Dan memang niatnya memang ingin, masih ingin jamaah, dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi ada syaratnya. Ada empat syaratnya. Syarat pertama, memang dia bersengaja melaksanakan sholat sekalipun dalam keadaan, kalau dia tidak dalam keadaan uzur. Ya. Tapi memang, dia memang sekali tidak ada niat untuk sholat jamaah. Ya, tidak dapat niat jamaah. Tapi dia itu kalau tidak ada uzur memang niatnya jamaah. Ternyata sekarang ada uzur. Ya kan? Maka kalau dia sholat sendiri tetap mendapatkan pahala jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia itu orang yang biasa muadzabah untuk melaksanakan jamaah. Ini tidak pernah jamaah sama sekali. Lalu uzur sekarang. Dapat pahala pula, pengen pula dapat pahala jamaah. Ini mimpi nih. Mimpi siang bolong. Ya kan? Tapi kalau dia biasa melaksanakan jamaah, ada, terbiasa. Jadi kebiasaan ini tetapnya dengan satu kali atau dua kali, satu kali saja. Dia salat jamaah ini. Kemudian dia ingin jamaah lagi, kemudian dalam keadaan uzur, ya kan? Maka dalam keadaan ini dia mendapatkan pahala jamaah. Jadi tetap ada tuh dengan sekali, tasbutul ada tuh bimarratin wahidatin. Kemudian cara yang ketiga adalah, uzur itu bukan dengan pilihan dia sendiri. Udah jelas ini, apa namanya, contoh uzur dengan pilihan sendiri adalah nanti di antara uzur itu adalah kalau kita makan makanan ini makanan yang dimakruhkan umpamanya, makan durian umpamanya kan, itu kan mengganggu orang itu, apalagi duriannya kita makan banyak 4 5 6 gitu kan sendiri pula. Itu kan bahaya kalau kita berada di dekat orang gitu. Ya kan mengganggu kesenangan, kenyamanan orang sholat berjamaah. Maka itu diantara uzur nanti akan kita sebutkan. Kalau pilihan kita sendiri, maka dalam keadaan ini bukan uzur. Kemudian yang keempat adalah, tidak mungkin bagi dia mendirikan jamaah di rumahnya. Tapi Zamandi punya istri di rumah, ya kan? Punya anak, atau punya pembantu. Maka tetap mendapatkan pahala jamaah di rumahnya. Maka orang yang biasa meninggalkan jamaah tanpa uzur, biasa meninggalkan jemaah tanpa uzur, dia tidak bisa menjadi syahadah nanti. Persaksiannya ditolak. Kalau dia memberikan persaksian di depan di depan wali hakim atau di depan hakim nanti, persaksiannya ditolak. Maka orang yang biasa meninggalkan jemaah, persaksiannya ditolak. Maka kita jaga jemaah ini. Karena jemaah ini, di antara ciri-ciri tumbuhnya, atau munculnya kejelekan, keburukan, kefasatan itu adalah ketika kita sendiri, thalibul ilmi itu meninggalkan jamaah. Ya kan? Kita sendiri meninggalkan jamaah. Apalagi orang awam umpamanya. Kita tidak pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Ya kan? Sehingga orang-orang di masjid tidak menemukan thalib ilmu. Kepada siapa mereka akan bertanya tentang permasalahan hukum? Bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Berfatwalah dengan kebodohan mereka. Muncullah keburukan, kejelekan. Ya kan? Kefasatan dan lain-lainnya. Tapi kalau Zabandi ini pergi jamaah kan, dia talib ilmu. Orang tahu nampak, oh ada guru, tuan guru Zabandi. Ya bisa bertanya, ya kan? TGZ. Tuan guru Zabandi. Nah, maka dalam keadaan itu dianjurkan dia sangat dianjurkan kita melakukan jamaah. Kalau kita meninggalkan jamaah itu ditolak syahadah kita. Sering sekali meninggalkan jamaah tanpa uzur maka ditolak syahadah kita. Apa saja uzur-uzur jamaah itu? Adharu jumu'ati wal jamaati, sama ya. Izin kita minum ya. Bismillah. Uzur ini ada dua nanti. Ada uzur khusus, ada uzur umum. Ada uzur khusus, ada uzur umum. Uzur khusus yang akan beliau sebutkan ini. Uzur khusus maksudnya adalah mungkin Zabandi uzur bagi dia. Yang lain tidak uzur. Atau uzur itu semua orang tidak boleh sholat. Nah, itu uzur umum. Yang pertama, ini uzur khusus ya, al-adhar al-khosoh. Yang pertama adalah, beliau katakan, kathirotun, banyak sekali diantaranya adalah al-marad, sakit. Ya. Tapi sakit di sini adalah sakit yang asyadid. Bukan sakit yang sedikit, ini sakit pala pusing dikit, tidak mau jemaah. Ini uzur ini. Tidak boleh. Ya. Sakitnya adalah asyadid. Bagaimana maksud dari syadid ini adalah, yaitu kalau dia sholat berjemaah itu hilang kekhusyukannya. atau tidak bisa dia menanggung dalam keadaan dia sholat berjamaah, maka silakan dia sholat sendiri. Kalau sakit sedikit, pusing sedikit, maka itu bukan uzur. Maka tetap wajib berjamaah bagi kita. Hah? Yang kedua, al-khawfu alal ma'sum, khawatir terhadap al-ma'sum. Ma'sum ini ada kalanya diri kita, anggota tubuh kita, kemanfaatan anggota tubuh kita. Umpamanya kita keluar, luar ada begal, ya kan? Khawatir kita, maka hilang. Ini uzur ini. Uzur meninggalkan Jumat dan uzur meninggalkan jamaah. Kemudian atau anggota kita. Kita tahu di luar itu ada singa yang suka makan tangan saja. Ya kan? Ini uzur nih. Untuk meninggalkan jamaah dan untuk meninggalkan jamaah. Atau kehilangan manfaat. Khawatirkan kehilangan manfaat. Anggota tubuh kita ada, mata kita. Tapi hilang penglihatan. Telinga masih ada tapi hilang pendengarannya. Gitu kan? Hilang penciuman. Bau, corona. Maka ini adalah uzur meninggalkan jamaah dan jamaah. Atau khawatir akan dicuri kehormatan kita. Di rumah kita ada istri kita, ada anak kita, ada saudari kita, ada anak perempuan kita, ya kan? Ketika pergi ada pencuri nanti, ya kan? Atau orang yang akan berbuat jahat, ya kan? Walaupun mukadimahnya saja, umpamanya diciumnya, ini kehormatan kita, ya kan? Maka ini uzur menjaga mereka, uzur meninggalkan Jumat dan jemaah, boleh tidak jemaah. Atau kita khawatirkan kehilangan harta kita, ya kan? Musim ini musim harami, ya kan? Kalau ketinggalan rumah pasti masuk harami. Nah, maka dalam keadaan ini uzur ini. Uzur walaupun harta kita sedikit. Atau harta itu adalah harta orang lain umpamanya. Jadi punya titipan di Zaban ini orang yang sangat amanah. Jadi orang suka titipan dengan dia. Dititipkan ya kan? Jangan pergi pula nanti dicuri pula yang dititipkan di Zaban ini. Maka ini uzur ninggalkan Jumat dan jamaah. Atau memiliki barang ikhtisos. Ikhtisos umpamanya Zabandi punya anjing umpamanya. Ya anjing untuk jaga sawahnya, jaga rumahnya gitu kan. Dia punya sawah berapa hektar banyak sekali. Ya kan, punya anjing banyak untuk jaganya. Dia khawatir kalau pergi diculik anjing sama orang. Nah ini uzur juga. Ya kan. Begitu juga uzur umpamanya, kita Zabandi punya padi umpamanya. Ya kan, kalau dia pergi Jumat ini banyak burung-burung udah menanti kepergian Zabandi. Udah nunggu-nunggu kepergian Zabandi. Dia tampak burung gereja menunggu Zabandi pergi. Pergi Zabandi langsung dia datang. Ya kan, dalam keadaan ini itu unzur. Ya kan, unzur kita menjaga padi kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang termasuk unzur juga adalah syiddatul harri wa syiddatul bardi, yaitu sangat panas dan sangat dingin. Ini khasah ini loh. Karena mungkin orang-orang Afrika, kalau mereka datang ke Mesir atau datang ke Indonesia, di Jakarta panas. Enggak. Mana Jakarta panas bagi mereka? Karena mereka udah biasa. Ini kan sangat panas di Afrika. Tuh. Tapi mungkin bagi kita, yang mungkin saya orang pergunungan gitu kan, yang biasa kedinginan, datang ke sini umpamanya, dalam sangat-sangat panas sekali. Itu enggak bisa saya, ya kan? Maka itu uzur bagi saya meninggalkan Jumat dan jamaah. Tapi itu hanya bagi sebagian orang, khusus ya, hanya sebagian orang. Tapi kalau seandainya semua orang merasakan, bahkan orang Afrika pun merasakan kepanasan, ini uzur umum lagi, ya uzur umum. Atau umpamanya orang kutub utara merasakan juga kedinginan. Nah, maka dalam keadaan ini unzur untuk semua orang. Ya, tapi kalau orang yang biasa siapa umpamanya Zabandi di kampungnya biasa panas, lalu di sini dingin, ya kan? Maka unzur bagi Zabandi saja, bagi yang lain tidak unzur. Tapi kalau orang kutub utara sudah merasakan kedinginan pula di sini, itu unzur bagi semua orang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keberapa ini selagi? 1, 2, 3, 4. Wa tamridu man la muta'ahidalahu. Menjaga atau merawat orang yang tidak ada perawatnya. Menjaga yang tidak ada perawatnya. Jadi ada teman kita sakit. Ya ada teman kita sakit. Tidak ada yang merawatnya. Kita hanya merawatnya kan. Boya sakit yang merawatnya hanya Zabandi. Maka Zabandi ini uzur dia. Ini uzur dia untuk meninggal Jumat dan Jumat. Boleh dia tidak meninggal Jumat. Kasihan Boya. Siapa yang merawat dia? Atau ada yang merawat si Boya. Tapi mungkin yang merawat Boya lagi pergi. Ya kan? Yang biasa merawat Boya adiknya, kakaknya, saudaranya. Sekarang kakaknya itu atau abangnya pergi beli obat. Yang ada sabandi, ya kan? Oke, sabandi uzur meninggalkan Jumat dan jamaah. Kemudian selanjutnya adalah wa kaunuhu ya'nas bi, dalam keadaan si sakit ini ya'nas bihi, yaitu nyaman gitu kan. Si boya ini nyamannya sabandi saja. Ya kan? Karena boleh jadi sabandi ini kalau apa namanya, dia yang merawat si boya, dia selalu muzakarah tentang aku nafis. Ya kan? Kalau orang lain enggak. Orang lain cuma diam-diam aja. Tapi kalau sabandi dia muzakarah aku nafis. Jadi dalam keadaan sakit si boya masih dapat ifadah gitu kan. Masih bisa istifadah kepada si anu, kepada sabandi. Nah, maka dalam keadaan ini uzur bagi sabandi meninggalkan Jumat dan jamaah. Ya kan? Diberikan uzur. Wa israf al-qarib 'alal mauti, dan juga uzur adalah karib kerabat israf ini artinya menyenggarakan, artinya ada karib kerabatnya meninggal, saudara kita meninggal, ya kan, maka kita uzur untuk menyenggarakan mereka, dan uzur meninggalkan Jumat dan jamaah. Jadi boleh kita tidak Jumat, boleh tidak jamaah kalau kita yang karib kerabatnya yang menyenggarakan mereka. Ya, seperti itu. Kalau ada tamu, ya tamu ini enggak, silakan mereka sholat. Ya, yang dapat itu hanya karib kerabat saja, karena yang menyegarakan jenazah itu kan karib kerabat. Nanti ada pembahasan kita nanti, asobah nanti, untuk yang lain. Dianjurkan mereka. Kemudian yang selanjutnya itulah yang tidak disebut oleh musannif di sini, disebutkan oleh si Mustafa, tambahan beberapa lagi adalah itu sangat lapar atau sangat haus sekali. Sangat lapar sekali, silakan makan terlebih dahulu. Sangat lapar. Tapi makannya jangan habis pula, kenyang pula. Ini makan untuk gemuk itu. Jadi makannya adalah makan yang akan membuat kita mampu melaksanakan sholat gitu. Tapi kalau sangat lapar sekali, nah, dalam kan ini silakan makan dulu. Walaupun nanti kita ketinggalan Jumat dan Jumat, maka ini adalah uzur. Tapi kalau masih mampu mengerjakan Jumat dan Jumat setelah itu, silakan. Nah, gitu kan? Wajib. Tapi ini catatannya adalah makanan yang memang makanan itu adalah makanan yang bisa dibagi-bagi. Jadi umpamanya nasi, itu kan bisa dibagi-bagi. Makan sedikit. Untuk membuat kita kuat saja. Tapi kalau minuman umpamanya, itu bisa sekali minum habiskan. Boleh dihabiskan langsung. Juga termasuk di sini adalah, maaf-maaf cakap, umpamanya, rindu dirinya untuk berjima. Ini tentunya bagi orang yang beli istri. Bagi jomblo, saya nggak mau Jumat, saya nggak mau jemaah. Kenapa? Saya mau nikah katanya. Nah, maka dalam kayak ini bukan uzur. Ya kan? Ya, Zabandi, saya nggak mau Jumat. Kenapa? Semua orang udah bujuk dia. Semua dia, ayolah Jumat, ayolah jemaah. Gitu. Nggak mau. Saya mau nikah katanya. Nah, ini bukan uzur. Karena antum jomblo. Tapi kalau punya istri gitu kan, sangat-sangat tatuku nafsu ilal wat'i. Maka dalam keadaan ini, uzur bagi dia meninggalkan Jumat dan jemaah. Silakan berjima dulu. Seperti itu ya. Kalau masih ada Jumat dan jemaah tertentu, ya susul lah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah sangat mudafa'ah, baul, dan gha'id atau rih. Ya kan? Dia sangat mau pipis atau mau buang air besar. Ya kan? Jangan ditahan-tahan. Nah, maka silakan di ke WC terlebih dahulu. Kemudian kalau masih ada waktu, saya akan mengerjakan. Kalau sudah habis, maka ini adalah uzur. Begitu juga selanjutnya adalah kalau dia memakan makanan yang bau. Seperti dia makan durian. Kalau kita di Indonesia makan durian, bawang mentah gitu namanya. Bawang merah mentah, bawang putih mentah. Ini kan bau mulut kita. Tapi syaratnya ada syaratnya. Di antara syarat yang pertama adalah dia tidak punya lauk selain ini. Dia hanya punya lauk itu bawang mentah. Jadi itu yang dimakan. Tapi kalau ada yang lain, nah itu bukan uzur itu. Ya. Yang dia punya hanya bawang umpamanya. Kasihan sekali. Silakan makan. Yang kedua, syaratnya adalah dia tidak memakan makanan ini dengan tujuan menggugurkan jemaah. Tapi kalau tujuannya makan itu untuk menggugurkan jemaah, maka tidak uzur bagi dia. Wajib dia berjemaah. Kemudian selanjutnya adalah sulit menghilangkan bau tersebut. Dia sudah coba. Bagaimana cara menghilangkan bau durian itu? Kata orang dimasukkan air ke dalam kulitnya. Udah diminum pula teh, udah gosok gigi. Masih bau juga mulutnya gitu kan? Nah, maka dalam keadaan ini tidak masih uzur bagi dia untuk jemaah. Tidak termasuk uzur adalah umpamanya orang yang merokok umpamanya. Karena merokok ini hukumnya ada kalanya antara dua saja, atau makruh atau haram seperti itu kan, makruh atau haram. Tidak sampai kepada wajib merokok nih. Tidak sampai kepada sunnah, gitu ya. Maka dalam keadaan seperti ini, bau mulutnya orang yang merokok itu bukan uzur. Tetap wajib dia berjamaah, ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan permasalahan ini adalah permasalahan orang yang mungkin memiliki penyakit sunan. Sunan itu ketiaknya busuk sekali. Ketiaknya busuk sekali dan itu susah diobati umpamanya. Maka dalam keadaan ini makruh dia uzur dia untuk menghadiri Jumat dan jamaah karena tersakiti orang-orang sekitar. Atau bau mulutnya sangat busuk juga, ya kan, bukhur. Maka juga, atau pakaiannya adalah pakaian yang busuk juga, gitu kan. Maka dalam keadaan ini juga uzur bagi dia meninggalkan Jumat dan jamaah. Selanjutnya juga adalah tidak memiliki pakaian yang layak. Zabandi ini tuan guru. Di kampungnya itu tuan guru. Tempat orang bertanya, tempat orang minta fatwa. Dia setiap hari memberikan kajian yakun nafis di masjid. Tapi dalam keadaan hari ini pakaiannya basah semuanya. Ya kan? Yang ada pakaian tidur saja. Kalau dia pakai seperti ini, orang akan gunjing ini. Ini kemana tuan guru begini-begini? Maka ini uzur untuk dia tidak menghadir Jumat dan jamaah. Silahkan kurung diri sendiri di kamar. Ya kan? Uzur. Kemudian selanjutnya juga adalah yang terakhir ini adalah uzur secara umum. Kalau tadi ada uzur secara khusus, pribadi-pribadi. Ini adalah uzur secara umum, yaitu al-matar in ballas thawub walam yajid kinna. Yaitu adanya hujan, kalau hujan itu membasahi pakaian. Hujan membasahi pakaian. Hujan membasahi pakaian. Bagaimana maksudnya hujan membasahi pakaian, membasahi bagian atas, kemudian basah bagian bawah kita? Maksudnya hujan ini adalah, apakah disyaratkan hujan ini hujan lebat? Tidak, ada kalanya mungkin rumahnya jauh, tapi hujannya itu tipis. Apa hujan tipis ini namanya? Gerimis. Gerimis gitu. Kalau pergi dia ke masjid, masih basah, karena jauh. Karena saking jauhnya perjalanan, basah dia. Atau dekat, tapi hujannya deras seperti itu. Tapi kalau dia dekat, hujannya gerimis, nah, itu bukan uzur. Nah, tapi kalau hujannya ini adalah hujan yang membuat dia basah, baik dia itu deras, maupun dia itu gerimis, tapi dia rumahnya jauh. Maka dalam kan ini adalah uzur. Sekalipun dia itu, caranya adalah dia tidak menemui kinan. Kinan ini begini. Di tepi-tepi rumah itu ada biasanya dilebihkan ya. Apa namanya? Balkon lah. Balkon atau atap, teras. Kan itu bisa lewat kita di jalan itu. Tapi kalau ada di dekat rumah dia itu menuju masjid, jalan seperti itu, maka itu bukan uzur. Ya kan? Wajib dia berjamaah. Tapi tidak ada kinan. Sekalipun dia punya mizallah. Sekalipun dia punya, apa namanya? Payung. Karena payung itu uzur mungkin sebagian orang. Orang tua-tua mungkin susah pakai payung. Yang kan pakai payung itu, dia mungkin dibawa angin mungkin. Pertangan. Ini uzur ini. Ya, tidak disyaratkan itu. Walaupun dia punya kendaraan. Karena tidak semua orang punya kendaraan. Tidak semua orang punya mobil. Tidak semua orang punya motor. Termasuk juga adalah, ke dalam hujan ini adalah, seandainya setelah hujan itu kan masih ada lumpur-lumpur itu. Becek-becek seperti itu. Kalau seandainya pergi dia ke masjid, itu akan kotor semua pakaiannya karena becek ini. Atau mungkin ini matahari, apa namanya? Salju. Salju yang keras-keras atau yang keras-keras itu barat. Hujan es itu. Ya kan? Mungkin kena kepala kita pecah itu. Ya kan? Maka juga dimaafkan. Juga dimaafkan adalah kalau seandainya ada angin yang sangat kencang, baik di siang hari maupun di malam hari, atau gelap, maksudnya gelap ini adalah gelap yang membuat kita menderita. Jadi di malam hari itu memang sangat-sangat gelap, lampu mati semati-matinya, ya kan? Nah, maka dalam keadaan ini kita diberikan uzur untuk tidak menghadiri Jumat dan jamaah, dan juga angin kencang. Badai debu umpamanya. Kemarin ada badai debu ya. Nah, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan Jumat dan Jumat. Wallahu a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha lanta. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli afdala salati ala.